Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna waridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Telah kita dengar banyak hal pada pertemuan sebelumnya. Dan kami tambahkan beberapa keterangan dalil-dalil pentingnya kita di dalam menghadapi fitnah untuk merujuk, ya, wajibnya kita untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan bantuan bimbingan ulama ummat, ulama kibar, tokoh-tokoh ulama besar yang diakui pada masa itu. Menyelisihi mereka akan membawa pada jurang kebinasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Jika datang kepada mereka suatu perkara, urusan yang terkait dengan keamanan, ketenteraman dan ketakutan kaum muslimin secara umum, urusan besar, agar ubi serta-merta mereka tergesa-gesa, terburu-buru menyebarkannya, mengumumkannya, menebarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan penyelesaian perkara itu kepada Rasul pada masa hidupnya Rasul, dan mengembalikan kepada para pemegang urusan, tokoh-tokoh berilmu yang menentukan urusan kaum muslimin secara umum, sungguh akan diketahui oleh mereka kesimpulan perkara itu. Merujuk kepada kesimpulan mereka akan menjaga dari fitnah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda pada hadis Ibn Abbas riwayat Al-Hakim sahihkan oleh Al-Albani, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama akabir, tokoh-tokoh besar kalian, tokoh-tokoh ulama besar kibar yang ada di antara kalian. Karena orang-orang yang berilmu, ulama-ulama itu bertingkat-tingkat. Itu kalau memang sampai pada tingkatan ulama. Karena ada yang tingkatannya baru sebatas talabul ilm, penuntut ilmu yang belum diakui sebagai ulama. Di antara ulama juga bertingkat-tingkat ilmunya. Ada yang memang sudah merupakan ulama kibar, ulama besar dengan usia mereka yang memang sudah sesepuh, sudah lama berkecimpung dalam medan dakwah, sudah lama menggeluti ilmu dan melewati sekian fitnah dan teruji bahwa mereka memang rijal, mereka adalah tokoh-tokoh terpercaya yang memang matang ilmunya, matang ilmunya, kokoh manhajnya, akidahnya, dan memang pantas untuk dijadikan rujukan dalam menghadapi setiap fitnah. Akabir ulama berkah akan diraba sama mereka. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berkata, yang dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Al-Mufadli, la lazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Senantiasa manusia kaum muslimin berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokoh ulama besar mereka. Faida akhadhu al-ilma an asagirihim wa shirarihim halaku. Jika mereka mengambil ilmu dari sughar, orang-orang kecil mereka punya ilmu tetapi mereka belum tergolong ulama-ulama besar, tokoh-tokoh ulama besar, dan mengambil ilmu dari orang-orang jelek mereka, mereka akan binasa, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada masa munculnya Khawarij, mereka memproklamirkan diri mereka sebagai kelompok Khawarij di Hawra, salah satu wilayah Kufah di Irak yang bernama Hawra. Mereka berseberangan dengan tokoh-tokoh besar ulama pada waktu itu, masih hidup Ali radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Ali radhiyallahu anhu? Setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dalam hal ilmu, iman, ketakwaan, keutamaan diakui oleh ummah. Bersamanya ada beberapa sahabat, ada Ibn Abbas, Habrul Ummah, tinta umat ini dengan ilmunya, para sahabat, tokoh-tokoh besar ummah, sisa-sisa generasi yang diakui keutamannya oleh Rasulullah SAW, yang dipersaksikan keutamannya oleh Rasulullah SAW dalam hadis, itu diselisih oleh kaum Khawarij. Mereka punya pemikiran sendiri, prinsip sendiri, manhaj sendiri, menyelisihi sahabat itu. Akhirnya mereka binasa. Akhirnya mereka binasa. Meskipun dikenal mereka gemar beribadah, rajin salat, baca Quran, tetapi ilmu itu tidak sebatas riwayat, tidak sebatas dengan rajinnya seseorang beribadah, tetapi kelurusan manhaj akidah, penerapan ilmu yang benar, yang tepat, sebagaimana yang dicontohkan oleh salafus salih para sahabat. Nah, digambarkan bahwa mereka adalah hudatha as-sin wa sufaha'ul ahlam. Hudatha as-sin mereka adalah dari segi umur, usia mereka digambarkan bahwa mereka itu masih ingusan, orang-orang muda, segera. Jadi berlingkar dengan para sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, yang mendampingi Rasulullah SAW dari awal perjuangan dakwahnya, berjihad bersama Rasulullah SAW, juga ada sahabat Ibn Abbas dan yang lainnya. Dibandingkan mereka, siapa orang Khawarij itu? Nah, sufahul ahlam, pemikiran-pemikiran mereka adalah dulu tidak bisa melihat maslahat dan mafsadah dengan benar, dengan jernih. Nah, terbawa oleh perasaan, hawa nafsu, tidak dengan timbangan ilmu, sehingga mereka kemudian menjadi khawarij, kemudian membuat kerusakan di muka bumi, memberontak, menumpahkan darah, sehingga mereka ditumpas oleh Ali radhiyallahu anhu bersama Ibn Abbas dan yang lainnya, kaum mukminin di Nahrawan, yang ditumpas di sana kelompok khawarij itu. Nah, maka ini mengingatkan apa yang kami sebutkan tadi di awal terkait dengan fitnah hadiriyah ini tadi. Sebenarnya jika kita memahami kaidah-kaidah ini tadi, prinsip-prinsip ini tadi, kita tinggal lihat. Sudah kami katakan siapa di antara ulama yang bersama Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri, sammaulana rijalakum, sebutkan rijal kalian. Dengan tabaqah Al-Hajuri sendiri yang jauh, seperti yang kalian dengar tadi, seperti yang kalian dengar tadi keterangannya, tanpa harus kami ulangi kembali. Nah, jauh sekali eranya dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi, yang itu muridnya Syekh Muqbil. Syekh Muqbil adalah kawannya Syekh Rabi', teman seperjuangannya dalam dakwah. Syekh Ubaid Al-Jabiri, kasih sepuh tokoh-tokoh besar. Nah, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya. Siapa Yahya Al-Hajuri? Kemudian Hajuriyun ta'assub kepadanya, kemudian termakan oleh dusta-dustanya dia. Jika datang keterangan-keterangan, hujah-hujah menunjukkan kesesatannya, dusta-dustanya, kemudian tetap menutup mata, telinga, pendengaran, tidak mau menerima itu dan tetap bergabung dengan Hajuriyah, fala yalumanna illa nafsa, fala yalumanna illa nafsa. Kami bihamdillah ta'ala lahir dan lulus dari madrasah Syekh Muqbil rahimahullah. Dan di antara teman belajar kami bersama Syekh Muqbil adalah Yahya Al-Hajuri. Meskipun dia lebih duluan dari kami dan dia ketika itu disyekhkan, tapi kami belajar dari Syekh Muqbil. Kami terlahir dari Syekh Muqbil. Kami belajar manhaj, akidah, dakwah dari Syekh Muqbil secara langsung. Yang memperhatikan adalah murid-murid kami, anak-anak kami yang belajar ke sana, kemudian diterbiah oleh Yahya Al-Hajuri, kemudian disesatkan dan dirusak oleh Yahya Al-Hajuri. Mereka tidak kenal madrasahnya Syekh Muqbil, tidak bisa membandingkan antara madrasah Yahya Al-Hajuri dengan madrasah Syekh Muqbil, karena mereka tidak pernah bertemu dengan Syekh Muqbil dan tidak pernah duduk di majlis Syekh Muqbil. Ini yang memprihatinkan. Naam. Dari awal alhamdulillah kami berjalan bersama kibar ulama, bersama Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi dan yang lainnya. Dari awal ketika kita tidak menemukan jalan kecuali menghadapi fitnah ini dan mentahdiri fitnah ini, kami dengan tegas mentahdir dari fitnah Hajuriyah. Saya secara pribadi mengeluarkan dua buku saat itu. Yang pertama adalah Aina Tadhhabuna Bihadihil Fitnah, kemana kalian akan pergi dengan fitnah ini. Dan yang kedua adalah meraih berkah bersama para ulama besar dalam menghadapi fitnah. Nailul barakah ma'akadiril ulama fi muwajahatil fitnah. Meraih berkah bersama para ulama besar dalam menghadapi fitnah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita terus mentahdzir fitnah ini dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan untuk mengukuhkan diri kami terus agar istiqamah dan tidak terjaring oleh fitnah ini, dan menjaga saudara-saudara kami Ahlussunnah Jamaah dan kaum muslimun dari fitnah hajuriyah yang sangat berbahaya. Na'am. Kami sampaikan di sini kumpulan kalam ulama, fatwa ulama tentang Yahya al-Hajuri. Sebagiannya dari rekaman dan sebagiannya dari tulisan. Kami awali dengan qaul Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Imam Jarh at-Ta'dil pada masa ini, dengan persaksian al-Imam al-Muhaddits gurunya itu Syekh al-Albani. Pada jalsa malam Rabu tanggal 1 Jumadal Ula tahun 1434 Hijriah, di antara kalam beliau mengatakan, nasahtuhu, aku sudah nasihati dia, ini Al-Hajuri, aku sudah nasihati dia, ini sanawat bertahun-tahun dinasihati berkali-kali. Ahyanan nasahtuhu li sa'atain wa nisf, terkadang aku nasihati dia 2 jam lebih, 2 jam setengah. Wa huwa la yasma', dan dia tidak mau mendengar nasihat. Wa la yatubi'udi, terkadang dia berjanji dan dia tidak menunaikan janjinya. Merusak dakwah. Wa talamiduhu gulatun وَتَلَامِذُهُ غُلَاتٌ غُلُوٌ لَا نَذِيرَ لَهُ. Murid-muridnya, mereka adalah orang-orang ekstrim yang melampaui batas. Dengan tingkat ekstrim, keekstriman غُلُو yang tidak ada bandingannya. Dulu ada kelompok namanya Haddadiyah, pengikut Mahmud bin Haddad al-Misri. Haddadiyah, kelompok itu ya, mengangkat setinggi langit Mahmud bin Haddad al-Misri ini tadi, bahwa dia memiliki keilmuan, keahlian, kelebihan yang melampaui seluruh ulama di masanya. Ya, ulama yang lain semuanya dijatuhkan kredibilitasnya, kehormatannya. Sampai pada tingkat ekstrim mereka, ya, kita Fathul Bari dan yang semisalnya, karena ada kesalahannya maka itu dibakar. Subhanallah, ulama sejak dahulu sampai sekarang istifadah dari kitab-kitab itu. Nah, dan di sini sekarang Syekh Rabi mengatakan murid-muridnya Al-Hajuri punya tingkat keekstriman yang tidak ada bandingannya, mengalahkan pengikutnya Mahmud bin Haddad al-Misri tadi, mengalahkan Haddadiyah. Kalam Syekh Rabi yang lainnya mengatakan Al-Hajuri Haddadi. Ini dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, salah satu ulama kibar negeri Yaman, menukil dari Syekh Rabi. Beliau menukil dari Syekh Rabi, bahwa Syekh Rabi mengatakan Al-Hajuri Haddadi, dan itu ada rekamannya dari Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Kenapa dia difonis Haddadi? Karena ekstrimnya mereka itu tadi. Nah, Al-Hajuri bersama murid-muridnya menyikat dan menjatuhkan kehormatan tokoh-tokoh utama ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama Yaman habis, ulama mamlakah habis, tokoh-tokoh rijal yang menjadi rujukan dakwah Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya, sampai pada tingkatan Syekh Rabi' sendiri dicela dengan baik-baik syair oleh murid Al-Hajuri di hadapan Al-Hajuri, dan Al-Hajuri mensyukuri celaan itu. Pada saat murid-muridnya Al-Hajuri mengangkat Al-Hajuri setinggi langit, tiada bandingannya dibandingkan ulama-ulama yang ada sekarang ini, dialah yang paling hebat. Di antara gambaran ekstrim itu, buktinya dua bait syair yang dimuat sebagai lampiran pada kitab berjudul Al-Khiyanah Da'wiyah karya Abdul Hamid Al-Hajuri. Ini salah satu masyayikh baru, salah satu orang baru junior yang direkomendasi oleh Syekh Yahya sehingga terangkat. Kitab itu dibaca, direkomendasi dan diizinkan penyebarannya oleh Yahya Al-Hajuri Haddadi. Bait yang pertama bunyinya, "Madza tanqimu min alimina wa imam ats-taqalain al-yamani?" Apa dendammu kepada alim kami, Imam ats-taqalain al-yamani? Imam ats-taqalain, imam bangsa jin dan manusia. Al-Hajuri dianggap sebagai imam bangsa jin dan manusia. Ho. Bacaan ini dibacakan di hadapan Al-Hajuri dengan redaksi sedikit berbeda, tetapi gelar Imam Ats-Tsaqalain ada, sama. Setelah dibacakan, Al-Hajuri mengatakan, jayyid, mendengar dia digelar Imam Ats-Tsaqalain di hadapannya dengan bacaan ini, Al-Hajuri mengatakan apa? Jayyid, itab, jayyid, yantabihun, bagus, kata dia. Ini teguran kepada mereka, agar mereka berhati-hati. Bagus, kata dia, dia diangkat dari Imam Ats-Tsaqalain. Bagus, kata Al-Hajuri. Derajat ini pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya hanya disandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh jin dan manusia. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk bangsa manusia, itu pun kepada kaum mereka sendiri. Kepada kaum mereka sendiri yang diutus untuk seluruh bangsa manusia dan jin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Al-Hajuri orang kedua mengalahkan para nabi yang lainnya. Jadi Imam Ats-Tsaqalain. Nah, ini kami angkat pada buku kami, Aina Tadhhabuna Bihadhihi Al-Fitnah? Kemana kalian akan pergi dengan fitnah ini? Ditanggapi dari sana, dari Damaj, oleh Al-Hajuri dan pengikutnya. Dan Tariq Al-Ba'dani yang membantah kami menukil pada bantahnya bahwa Abdul Hamid Al-Hajuri yang menulis buku tadi yang dilampirkan di bukunya rujuk dari hal itu, katanya. Alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tetapi jadi masalah, Yahya Al-Hajuri rujuknya tidak ada yang dinukil. Sampai hari ini kita tidak tahu dia rujuk apa tidak. Bait yang kedua, laudan wazuhu lazada lahmuhu sunnatan wala sara ayatul kitab wala sara ayatul kitabil baqi. Kalau mereka melelehkannya, yakni melelehkan Yahya Al-Hajuri, kata penyairnya untuk membela Yahya, sungguh dagingnya akan meleleh sunnah, sunnah, hadis-hadis, dan sisa tubuhnya yang lain akan menjadi ayat Al-Quran. Na'udzubillah. Ini akidah Mu'tazilah. Kalian dengar tadi fitnah Jahmiyah, ha? Mu'tazilah yang ingin menjadikan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah, bukan sifat Allah. Ini akidah Jahmiyah Mu'tazilah. Kalau dagingnya Yahya Al-Hajuri meleleh menjadi sunnah, kemudian sisa tubuh yang lainnya, tulangnya, uratnya dan yang lainnya menjadi ayat Al-Quran, berarti Al-Quran itu makhluk. Na'udzubillah minal khudlan minad dalal. juga kami angkat di buku tadi yang kami sebutkan, dan juga ditanggapi dari sana pada bantahan yang sama Tariq Al-Ba'dani juga menukil kepada kami lewat bantahannya bahwa penyairnya rujuk dari ini. Alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tapi sekali lagi, tidak dinukil kepada kami Yahya Al-Hajuri rujuk. Kita tidak dengar dan tidak dinukil oleh dia bahwa Al-Hajuri juga rujuk dari itu. Padahal ini dilampirkan di buku yang dibaca oleh dia, direkomendasi dan diizinkan untuk disebarkan. Bahkan ada yang terpenyairnya yang istighatha. Dalam tauhid kita belajar istighatha kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan. Minta tolong kepada selain Allah yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk itu adalah syirik. Penyair ini mengatakan dalam baitnya, walamma ra'aitu rukba yahya musafiran ila al-hajj illa wastaghattu munadiyan aya shaykh adrikni fa inni min al-jawa ukaffifu dam'i min firaqika bakiya. Tatkala aku melihat rombongan Yahya berangkat safar meninggalkan Damaj untuk berhaji, serta merta aku istighatsah memanggilnya. Kata penyair ini, hai syekh, wahai syekh, susulkan aku karena sungguh akibat duka citaku yang mendalam. Aku menahan berlinang air mata karena perpisahan denganmu. Luar biasa. Ini diantara yang kami sempat nukilkan. Kalau mau dinukilkan semuanya majelis kita tidak cukup. Ini hanya sebagai contoh saja. Termasuk diantara yang paling parah. Nah, ini bentuk ekstrimnya. Sehingga dihukumi mereka itu haddadiyah. Yahya Al-Hajuri diangkat setinggi langit seperti ini. Na'udzubillah. Para ulama yang lainnya dijatuhkan, disikat, dan dianggap tidak ada nilainya sama sekali. Yang dengan itu Al-Hajuri berhasil membuat pengikutnya, murid-muridnya ta'assub, fanatik, taklid kepadanya. Karena mereka tidak mengenal selain Al-Hajuri. Siapa yang bisa melebihi Imam Al-Fakhalainya, ikhwan? Ada? Siapa Syekh Rabi Syaubayat dibanding Imam Al-Fakhalain? Ha? Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, Qaul Syekh Ubaid Al-Jabiri. Transkrip dari rekaman beliau mengatakan, Al-Akh Yahya, Salihul Lisan, fahishul qawli ma yara'a hurmata ahad wa in kana indahu ilmun lakin mahrumul hilmi wal hikma wa la ya'rifu dhabital hizbiyah. Saudara Yahya adalah seorang yang lancang, yang tajam lisannya, kotor ucapannya, tidak menjaga kehormatan seseorang. Meskipun dia punya ilmu, namun dia terhalang dari kelembutan dan hikmah. Dia tidak mengerti dhabit kriteria hizbiyah. Oleh karena itu, dengan gampangnya menghizbikan orang. Oleh karena itu, Hajuriyun yang ada di negeri ini dan di negeri yang lainnya dengan gampangnya menghizbikan kita, menghizbikan orang, karena tidak tahu kriteria hizbiyah itu apa, seperti gurunya tidak tahu kriteria hizbiyah. Nah, adapun tentang ketajaman lisannya, kekotoran ucapannya, demikian banyaknya. Nah, yang kita ya, lisan-lisan kita tidak sanggup mengucapkannya. Syekh Ubaid juga mengatakan, al-zahir anna Syekh Yahya wa kathir ma ya'rifuna dhabit al-hizbiyah ma huwa. Tampaknya Syekh Yahya dan kebanyakan dari mereka, mereka tidak tahu apa kriteria hizbiyah. Nah, juga dari rekaman suara Syekh Ubaid mengatakan, safih al-hajuri, safih Al-Hajuri dumu, orang yang safih, yang dungu, tidak bisa menimbang mana maslahat, mana mafsadat. Sehingga ucapannya, tindakannya yang dianggap sebagai kebijakan itu justru merusak. Dan itu yang terjadi, merusak dakwah salafiyah. Merusak dakwah yang telah dibina bertahun-tahun oleh Syekh Muqbil, sang mujaddid dakwah. Bukan hanya di Yaman, di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Berpecah belah gara-gara fitnah hijriyah. Ini gara-gara safih al-hajuri ini tadi. Sementara Imam Malik, Malik bin Anas, imam dari hijrah, ahli hadith, imam Malik, pernah berkata, la yu'khadul ilmu an arba'in, tidak boleh mengambil ilmu, tidak boleh menimba ilmu dari empat golongan. Salafat yang disebutkannya, safihun mu'linus safah. Tidak boleh mengambil ilmu, menimba ilmu dari orang yang safih, dari orang yang dungu, yang menampakkan terang-terangan kedunguannya. Maka Al-Hajuri masuk di dalam kalam Al-Imam Malik, dan kita pun mendapati banyak bukti dan kenyataan dalam dakwah Hajuriyun, murid-muridnya Al-Hajuri yang safih juga menjadi sufaha seperti dia. Yang cerita-cerita itu jika hendak diruntut sampaikan satu persatu di majelis ini tidak cukup, tidak mungkin kan jika dikumpulkan. Nah, tindak tanduk mereka, dakwah mereka di banyak tempat di negeri ini. Karena safaha ini tadi yang mereka tindak dari guru mereka yang safi al-hajuri. Berikutnya dari Syekh Ubaid al-Jabiri juga, pada muqaddimah beliau terhadap kitab al-bayan al-fawri bil kashfi an fasad usul wa qawaid al-hajuri karya Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi. Kami terangkan dulu bahwa kitab ini berjudul al-bayan al-fawri bil kashfi an fasad usul wa qawaid al-hajuri, yakni penjelasan yang disegerakan untuk menyingkap kerusakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah al-hajuri, karya seorang doktor lulusan Jami' Islamiyah Madinah, murid Syekh Ubaid al-Jabiri, yaitu Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, telah dibaca dan ditazkiyah, direkomendasi oleh Syekh Ubaid al-Jabiri dan juga oleh beberapa ulama lainnya, ya, dan sebagian mereka menganjurkan untuk disebar. Syekh Ubaid al-Jabiri secara khusus memberi mukaddimah, dan di mukaddimahnya itu mentahdzir dari Yahya al-Hajuri, mengatakan, wa akhtimu hadhihi al-kalimah, kata Syekh Ubaid, wa akhtimu hadhihi al-kalimah bitahdzir min hadha ar-rajul alladhi bada ad-dalil al-qati'u wal-burhan as-sati'u fasad usulihi wa qawa'idihi. Aku menutup kalimatku ini dengan mentahdzir dari pria ini yang tidak jelas, yang telah jelas dalil yang meyakinkan dan bukti yang terang benderang mengenai batilnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya. Syekh Ubaid juga mengatakan, wallahu ya'lamu inni ma aradtu illa an-nushha lil muslimin. Allah Maha tahu, sesungguhnya tidak ada yang aku inginkan kecuali menasihati kaum muslimin, ammatan secara umum, wa thullabil ilm al-mutashawwiqin ila sunnah khassatan, dan memberi nasihat secara khusus kepada para penuntut ilm yang rindu dengan sunnah, hatta la yaqaw fi shiratil bid'ati wad dalal, agar mereka tidak terjaring, terjerumus pada tali ikatan bid'ah dan kesesatan. Fayatakharrujuna ala yadil hajuri wa isabatihi du'atu hadmin min haythu yuriduna al-bid'ah. Jangan sampai keluar, lulus dari hasil gerblenan didikan terbiar hajuri dan pengikut-pengikutnya, da'i-da'i terusak, penghancur dakwah dalam apa-apa yang mereka sesungguhnya inginkan itu dibangun dan keluar melalui terbiahnya, gemblengannya, didikannya, dai-dai terusak. Padahal mereka menginginkan untuk memperbaiki dakwah. Ini kalam Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Di antara kesesatan Al-Hajuri, sehingga Syekh Ubaid Al-Jabiri berbicara seperti yang kita dengar, dan di situ dia menegaskan, mentahdir dari pria ini yaitu Al-Hajuri karena kesesatan prinsip dan akidahnya. Di antara kesesatan manhaj dan akidahnya adalah klaim Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri, bahwa Ahlus Sunnah bukan Ahlul Haq tetapi akrabu ta'if ilal haq. Pada pertemuan pertama telah kami terangkan bahwa Ahlus Sunnah adalah Ahlul Haq dengan dalil-dalilnya. Al-Hajuri mendatangkan bid'ah, mengatakan bahwa Ahlus Sunnah bukan Ahlul Haq, bukan pembawa Al-Haq. Ahlus Sunnah adalah kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran dibanding 72 kelompok yang lainnya. Ini bahaya. Kesalahan ini dibantah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dari awal, sejak awal munculnya. Tetapi Al-Hajuri justru kembali membantah Syekh Ubaid Al-Jabiri dan tidak rujuk. Syekh Arafat telah bertanya kepada Syekh Rabi', kepada Syekh Muhammad bin Hadi tentang masalah ini. Keduanya, Syekh Rabi' dan Syekh Muhammad bin Hadi, membenarkan Syekh Ubaid dan menyalahkan Hajuri. Di sini Al-Hajuri telah berdusta atas nama Ibn Taymiyyah dan Syekh Shalih Fauzan, bahwa ini pendapatnya Ibn Taymiyyah, pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, bahwa Ahlus Sunnah bukan Ahlul Haq melainkan Aqrabu Ta'if ilal Haq. Padahal tidak benar. Ibn Taymiyyah tidak begitu, Syekh Shalih Fauzan tidak begitu. Ini salah satu kedustaan dia, di antara kedustaan-kedustaan yang banyak yang menipu dan memperdaya murid-muridnya, yang seharusnya mereka sadari agar tidak ta'assub kepada sang pendusta Al-Hajuri ini. Nah, justru Ibn Taymiyyah, Syekh Shalih Fauzan, keduanya menegaskan bahwa Ahlus Sunnah adalah Ahlul Haq. Subhat ini disebarkan oleh dua tokoh Hajuriyun di negeri ini yang bernama Abu Turab dalam nasihat dan wasiat buat Salafiyun Indonesia pada halaman 12, dan diikuti oleh Abu Zakaria Irham yang sekarang membuat ma'had di tempat ini, yang punya ma'had baru di wilayah ini, dan itu adalah murid saya. Berangkat dari Ma'had Minhajus Sunnah ke Yaman, kami harapkan kebaikannya, tapi qadarullah masyafal, bertemu dengan Yahya Al-Hajuri dan dirusak oleh Yahya Al-Hajuri. Saya berharap dia rujuk dan kembali kepada Al-Haq dan meletakkan tangannya bersama para ulama. Abu Zakaria termasuk yang aktif dalam fitnah ini dalam tulisannya Konspirasi dan Makar terhadap Darul Hadith dan Marj. Keduanya, Abu Turab dan Abu Zakaria ini tadi, menyebarkan syubhat tadi bahwa Ahlus Sunnah bukan Ahlul Haq, dan itu kami bantah pada buku ini. Kemana kalian akan pergi dengan fitnah ini, kalian bisa baca dengan lengkap di buku ini. Nah, lengkap dengan dalil-dalilnya dan pembuktian bahwa Al-Hajuri telah berdusta atas nama Ibn Taymiyyah. Nah, di antara kesesatan akidahnya, tiga masalah yang kami akan angkat. Al-Hajuri pada kaset As'ilah Hadramaut, pada kaset rekaman yang berjudul As'ilah Hadramaut, Al-Hajuri menyalah-nyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuding Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam wasilah dakwah. Padahal Al-Hajuri sendiri mengatakan pada kitabnya Al-Kanzu Al-Fani pada juz 4 halaman 516 bahwa wasilah dakwah adalah masalah tauqifiyah, harus bersandar pada dalil, pada wahyu. Perhatikan, ini keji. Al-Hajuri mengatakan bahwa masalah wasilah dakwah adalah apa? Masalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya apa? Harus bersandar pada dalil, wahyu, Al-Quran, As-Sunnah. Jadi wasilah dakwah atau yang dijadikan sebagai wasilah, faktor-faktor untuk berdakwah itu harus berdasarkan wahyu, dalil dari Al-Quran, As-Sunnah. Tidak boleh berijtihad sendiri. Pada saat yang sama dia mengatakan Nabi SAW telah keliru dalam wasilah dakwah, berarti menyalahi apa? Wahyu. Nabi menyalahi dalil. Na'udzubillah. Kata Syekh Arafat dalam Al-Bayan Al-Fawr tadi bahwa Al-Hajuri mengatakan bahwa Nabi SAW salah dalam hal wahyu dan masalah yang harus berdasarkan dalil. Ini adalah dosa besar dan tudingan dusta yang nyata kepada Nabi SAW. Dan ini menyelisihi ijma' ummat yang telah dinukil oleh Imam Islam dan keumuman kaum salaf dan khalaf, bahwa seluruh Nabi terjaga dari kesalahan pengabaran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin Nabi dituduh salah, ya, dalam masalah yang harus berdasarkan wahyu? Allahu musta'an. Ini yang masalah pertama. Masalah kedua, pada situsnya bantahan terhadap Jahalat Az-Za'abi, Al-Hajuri mengatakan Al-Quran seluruhnya wahyu, sedangkan As-Sunnah mayoritasnya wahyu. Yang jadi masalah, dia mengatakan As-Sunnah mayoritasnya wahyu. Jadi hadis Nabi, ajaran Nabi pada hadis-hadis yang tertuang pada hadis-hadis itu, sunnah-sunnah itu mayoritasnya wahyu. Berarti minoritasnya apa? Dari mana? Bukan wahyu. Hah? Na'udzubillah. Dari ijtihad Nabi, bukan wahyu. Mahada. Apa ini? Kesesatan luar biasa. Yang pernah dalam masalah ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, satu kibar ulama masa ini, dan ulama-ulama lainnya, mengatakan bahwa wahyu semuanya adalah sunnah. Sunnah semuanya wahyu. Dalilnya bahwa seluruh sunnah Nabi adalah wahyu, bukan mayoritasnya seperti kata Al-Hajuri, hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani dan guru besar kali Al-Wahdi Syamudbud, misalkan hadis ini. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa dirinya menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi SAW, ingin menghafalkan hadis-hadis Nabi. Tetapi dia memberi syubhat oleh kaum Quraisy, oleh kuffar Quraisy memberi syubhat kepadanya, mengatakan ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah SAW bashar yatakallamu fil ghadab wa ridha. Kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, padahal dia itu manusia biasa. Dia berbicara dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Yani kalau dalam keadaan marah, apa yang dia ucapkan itu kamu tulis semua syubhat dari kufar Quraisy. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab syubhat itu dengan menunjuk ke mulutnya. Nabi menunjuk ke mulutnya dengan jari tangannya dan mengatakan, "Uktub. Fa wallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Wahai Abdullah bin Amr As, tulis semua yang kamu dengar keluar dari lisanku, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar darinya, yang dari mulut ini, mulut Nabi, kecuali haqq. Semuanya wahyu. Allah SWT berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan surah An-Najm. Tidaklah dia Nabi SAW berbicara dari hawa nafsu. Itu tidaklah itu kecuali itu wahyu yang diwahyukan. Dari mana ini dipungut bahwa sunnah mayoritasnya wahyu, berarti sebagiannya bukan wahyu. Dari mana ini dipungut oleh Ahli Al-Hajuri? Nah, berikutnya, salah satu muridnya Al-Hajuri menulis dalam kitab Mulhaq Al-Munzar yang telah dibaca dan diizinkan untuk diedarkan oleh Al-Hajuri. Pada kitab itu sang murid berkata, murid Al-Hajuri berkata, ini salah satu Hajuriyum, ini Rasul SAW dan manusia setelahnya, ucapannya tidak diterima tanpa dalil atau hujjah yang benar. La ilaha illallah. Rasul tidak diterima ucapannya tanpa dalil. Dalil itu kamu ambil dari mana? Kamu tahu bicara dalil itu dari mana dalil itu? Dari Rasul dalil itu. Kok Rasul tidak diambil ucapannya tanpa membawakan dalil? Mahadal qawl kalam. Nah, dia berdalil, orang ini berdalil dengan hadis. Antum alamu bi umuri dunyakum. Yaitu pernah Nabi SAW dan hadis dalam Sahih Muslim, ketika datang ke Madinah melihat para sahabat mengawinkan pohon kurma itu seperti salak, jadi harus dibantu dengan tangan pindahkan. Nah, serbuknya itu sarinya. Nabi melihat sahabatnya seperti itu kan capek ya, lelah memanjat. Nah, pohon naik turun. Nabi mengatakan kepada mereka, seandainya kalian tidak usah melakukan itu. Nabi juga tidak mengharuskan. Dan ini masalah dunia, urusan perkebunan ini, bukan urusan agama ini. Nah, ya, Nabi bertandang karena kasihan melihat mereka manjat naik turun. Barangkali kalau dibiarkan dengan sendirinya itu dengan bantuan angin misalnya, ya, barangkali sama hasilnya. Akhirnya para sahabat kan melakukan begitu. Para sahabat melakukan demikian, tidak dikawinkan, dibiarkan. Ternyata hasilnya rusak, hasilnya buahnya itu. Ketika Nabi melihat hasilnya rusak, Nabi menanyakan kepada mereka. Mereka mengatakan, menyampaikan usulan Nabi yang dulu itu diamalkan. Kemudian Nabi rasakan mengatakan kepada mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah dunia seperti itu, perkebunan, pertanian, dan yang lainnya, masalah-masalah dunia, ya, teknologi dan yang lainnya, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nah, ya itu masalah dunia. Adapun masalah agama, masalah syariat, wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka semua yang datang dari Nabi semuanya wahyu, maksum dari kesalahan. Semuanya wahyu, semua Al-Quran wahyu, semua Sunnah wahyu. Apa yang keluar dari mulutnya Nabi masalah syariat, justru itu yang merupakan dalil. Kok dia mengatakan Nabi sendiri kalau berbicara tentang agama tidak diterima tanpa dalil. Na'udzubillah. Tiga kesalahan akidah yang kalian dengar tadi pernah diajukan sekaligus ke Syekh Shalih Fauzan. Ditanyakan ke Syekh Shalih Fauzan, salah satu kibar ulama masa ini yang dulu tergabung dalam Al-Lajnah Daimah bersama kibar ulama yang lainnya, bersama pimpinan Syekh Ibnu Baz. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, apa hukum orang yang mengatakan as-sunnah mu'dhamaha wahyu, sunnah itu mayoritasnya wahyu, tidak semua wahyu. Dan dia mengatakan bahwa Nabi SAW telah keliru dalam wasilah dakwah, sehingga Allah membenarkan, meluruskan dan mengajari nabinya karena kesalahan itu. Dan mengatakan bahwa Nabi SAW dan orang-orang setelahnya tidak diterima ucapannya tanpa hujjah dan dalil. Apa hukum ucapan seperti ini? Bagaimana hukum belajar pada orang ini? Dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, hadza kalamun qabih, kalamun sayyi. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini ucapan kotor, ini ucapan jelek. Wala yajuzu sima'u was-sukutu 'alaihi, tidak boleh didengarkan, tidak boleh didiamkan, harus dibantah. tanaqqusun lir rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala qala fi, Allah jalla wa ala telah berfirman tentang nabinya, wa ma yantaqu min hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah dia berbicara dari hawa nafsu, semuanya itu adalah wahyu. Wa hadha yukhti' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini berani menyalahkan Rasul fi umuriddin, pada urusan-urusan agama, wa umur syara' wahyu, umur urusan-urusan syariat semuanya wahyu. Kata Syekh Shalih Fauzan, minallah, wahyu dari Allah, anna umurud dunia, adapun urusan-urusan dunia, ar-rasul yastashiru ashabahu fi umurid dunia, alaysa kadzalik, adapun urusan-urusan dunia, maka Rasul akan bermusyawarah dengan sahabatnya dalam masalah-masalah dunia. Bukankah demikian? Kata Syekh Soleh, kita jawab tentu demikian. Fi umurid dunia yastashiru ashabah, pada urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia, bukan masalah agama, syariat, Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya. Wa amma umurus syara' fahiyya tawqifiyyatun, adapun urusan-urusan syariat semuanya adalah berdasarkan wahyu. Wahyu minallah jalla wa ala, wahyu dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini fatwa alim. Nah, tidak seperti syekh, ya syekh jadi-jadian, ya. Nah, hasil rekomendasi Yahya Al-Hajuri datang dengan ghoraib, keanehan-keanehan, kesesatan seperti itu. Nah, di antara kesalahan akidah dia, Al-Hajuri, dia menuduh seorang sahabat yang bernama Qudama ibn Mal'un radhiyallahu anhu sebagai orang yang pertama kali mendatangkan bid'ah irja, bid'ah murji'ah. Ya, salah satu bid'ah. Para sahabat, ridwanullah alim ajma'in, generasi terbaik, dipersaksikan keutamaannya oleh Rasulullah SAW. Tidak ada bid'ah pada mereka. Ini Qudama ibn Mal'un dianggap orang yang pertama mendatangkan bid'ah irja. Allahul musta'an. Kemudian dia juga menuduh seorang sahabat mulia bernama Muhammad ibn Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Abu Bakar As-Siddiq punya putra namanya Muhammad, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri menuduh bahwa Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq terlibat bersama kelompok Khawarij dalam membunuh Uthman. Kalian dengar pertemuan pertama tadi tentang Khawarij akibat hasutan Abdullah bin Sabah, sampai mereka masuk ke istana, ke rumah Uthman, dan membunuhnya. Al-Hajuri menuduh salah satu sahabat bernama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ikut terlibat membunuh Uthman. Dia berpegang dengan riwayat yang tidak benar. Ya, ini menunjukkan ya ngawurnya. Ya, Al-Hajuri. Akidah Ahlus Sunnah Jamaah tidaklah menyebut para sahabat kecuali dengan apa? Dengan zikrun jamil, dengan sana. Ini akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Tidaklah menyebut para sahabat secara umum maupun person-personnya kecuali dengan sebutan yang indah, sebutan yang bagus, pujian, sanjungan. Mereka kedua kita salafun salih. Toh kalau mereka, di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, maka itu terhapuskan dengan kebaikan mereka yang banyak, jihad mereka bersama Nabi, sidik mereka atau tobat mereka. Nah, siapa kita dibanding para sahabat yang dikenal punya akidah manhaj mencela para sahabat, mencaci maki para sahabat? Siapa? kaum Syiah, terutama kaum Rafidhah. Ini kesesatan, bahaya. Dan dalam masalah akidah yang lain dia salah, yaitu dia mendukung salah satu akidah Asy'ariyah. Mendukung salah satu akidah Asy'ariyah. Al-Hajuri mengatakan, yakni mendukung akidah Asy'ariyah, yang mengatakan bahwa jika Allah mengazab seluruh hamba-hambanya tanpa dosa, maka Allah tidak zalim. Ini akidah Asy'ariyah. Dalam akidah As-Saffariniyah. Dan dia membenarkan ini, mendukung ini, bahwa jika Allah menghukum, mengazab seluruh hamba-hambanya tanpa dosa, maka Allah tidak zalim dengan itu. Ini akidah batil, akidah Asy'ariyah. Akidah Ahlussunnah Jamaah, kita tahu bersama Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ini haramtu dzulma 'ala nafsi. Nah, Allah Maha Adil, Maha Bijak. Yang diazab oleh Allah adalah yang berdosa. Itu saja sebagian yang berdosa dari yang dalam yang beriman diampuni. Orang kafir ya, diazab oleh Allah. Dan itu tidak zalim karena memang mereka pantas diazab, mereka kafir bermaksiat. Adapun ahlul iman wal amal saleh, orang yang beriman beramal saleh tidak bermaksiat. Pantasnya apa? Adilnya apa? Diberi pahala, diberi kenikmatan dalam jannah, bukan diazab. Sementara Asy'ariyah mengatakan ini kesesatan mereka, jika mereka diazab maka itu tidak zalim. Ini didukung oleh Al-Hajuri. Nah, juga sebagian akidah Qadariyah Mu'tazilah didukung oleh Al-Hajuri. Di antara kesesatan yang lain, nah, yaitu Al-Hajuri mengatakan bahwa setiap orang yang berijtihad mencari kebenaran, bersungguh-sungguh berijtihad, dia mesti benar. Kalau dia salah, itu dikarenakan dia belum bersungguh-sungguh. Nah, belum bersungguh-sungguh mencari al-haq. Nah, ini akidah Mu'tazilah Qadariyah. Kita tahu Mu'tazilah Qadariyah mengingkari takdir. Kita tahu bersama kita dan Sunnah Jamaah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi yang kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kemahadilan dan kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama bahwa orang yang berijtihad, bagaimanapun dia bersungguh-sungguh berijtihad berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun dia bersungguh-sungguh berijtihad, terkadang ijtihadnya ada yang keliru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang ijtihadnya benar dapat 2 pahala, yang ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Diberi 1 pahala padahal salah ijtihadnya. Apakah ini belum bersungguh-sungguh? Kok bisa dikasih pahala kalau belum bersungguh-sungguh? Hah? Allah menakdirkan dia salah. Dia sudah bersungguh-sungguh. Nah, tetapi salah ijtihadnya dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melaksanakan kewajiban fattaqullaha mastata'tum, dia sudah mengerahkan, mencurahkan waktunya, ilmunya, pikirannya untuk berijtihad, mencari al-haq. Berfatwa ternyata salah, takdir Allah, masya Allah, Allah takdirkan begitu. Itu terjadi dengan takdir Allah. Padahal dia sudah bersungguh-sungguh. Sementara Al-Hajuri mengatakan, dia itu salah karena belum bersungguh-sungguh. Kalau dia bersungguh-sungguh, mesti dia akan benar. Ini berarti kesesatan dalam masalah takdir, akidah Mu'tazilah Qadariyah. Nah, barakallahu fiikum, ini syarah terkait dengan tahdzir fatwa Syekh Ubaid Al-Jabri yang mentahdzirnya menyimpang karena kesalahan-kesalahan akidah dan manhaj sudah kita dengar sebagiannya. Nah, karena kami katakan kalau semuanya mau dibahas tuntas butuh berhari-hari. Nah, saking banyaknya kesesatan yang terkumpul pada orang ini dan pengikutnya. Tapi kita mengangkat sebagian saja mewakili. Qala Muhammad bin Ha Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, ditanyakan kepada beliau tentang Al-Hajuri, man ladhi bainana, kata penanya, ada apa antara kita dengan Al-Hajuri? Kata Syekh Muhammad bin Hadi, ma bainana wa bainahu syai. Antara kita dengan Al-Hajuri, antara kami pribadi dan Al-Hajuri tidak ada sesuatu. Jadi kami tidak punya perselisihan pribadi. Tidak pernah cekcok masalah pribadi, masalah apa, tidak ada. Urusan uang, urusan apa, tidak ada dengan Al-Hajuri. Hah? Nah. Tapi kenapa kita berselisih, mentahdir dia? Urusannya adalah urusan dakwah, urusan Islam, urusan agama. Nah, kata Syekh Muhammad bin Hadi, semakin meningkat waqiah dia, tikaman dia, celaan dia kepada ulama ahli sunnah. Dia dan murid-muridnya menikam, mencelah ulama sunnah. Melampaui batas. Tidak ada yang selamat. Masalim amin wahad, tidak ada satu pun ulama sunnah yang selamat dari lisan mereka, celaan mereka. Nah, aku katakan, kata Syekh bin Hadi, huwa safihun. Dia safih. Dia safih. Dulu seperti yang dikatakan Syekh Ubaid Al-Jabiri tadi. Syarahnya sama dengan itu. Kemudian keterangan Syekh Muhammad bin Hadi panjang, tapi tidak mungkin kan untuk kita baca lengkap. Sebagiannya sama dengan apa yang telah lewat, yakni Syekh Muhammad bin Hadi menukil ekstrimnya murid-muridnya pada dua bait yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, dan menggambarkan bagaimana tajamnya, kejinya lisan Hajuriyun dalam mencela ulama sunnah, sampai pada tingkat Syekh Rabi' dicela dengan bait syair di hadapan Al-Hajuri, dan itu disyukuri oleh Al-Hajuri. Nah, itu dari rekaman langsung Syekh Muhammad bin Hadi. Kemudian yang terakhir, fatwa haulnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Wasabi, Syekh terbesar ulama Yaman yang ada sekarang ini. Yang kita dengar tadi keterangannya bahwa dia sudah berkibar sebagai Syekh, berjuang dakwah bersama Syekh Muqbil pada saat Syekh Al-Imam belum menuntut ilmu. Padahal Syekh Al-Imam meninggalkan Damaj setelah berguru di Syekh Muqbil dan membuat markiz ma'had di Ma'bar, Yahya Al-Hajuri belum datang belajar ke Damaj. Di mana dia ketika itu? Dia masih awam. Nah, belum menuntut ilmu. Bisa kalian bayangkan ini. Nah, ya. Dan inilah sebabnya kenapa sesat seperti sekarang ini. Merasa tinggi, merasa hebat. Nah, merasa paling atas. Merasa paling murni manhajnya, tidak mau dinasihati. Dan semakin didukung oleh murid-muridnya yang serupa. Nah, Allahumma musta'an. Syekh Al-Usabi mengatakan, awal tahdir Syekh Al-Usabi kepada dia mengatakan, kadzab. Nah, kata Syekh Al-Usabi, wa ya'daallahu illa ayyuzdihar rajul wa ayyuzhirahu ala haqiqatihi wa annahu kadzab wa annahu yakdzib fakadzaba ba'da kadzba wa kadzibat ukhra katsira. Allah enggan kecuali membongkar orang ini dan menampakkan hakikat dia yang sebenarnya, bahwa dia adalah kadzab, pendusta, bahwa dia melakukan kedustaan, kedustaan setelah kedustaan, setelah kedustaan, dan kedustaan lain yang sangat banyak. Sekarang kalau seorang pendusta bisa dibayangkan, ya, apa yang dia akan sampaikan demi untuk mempertahankan dirinya kepada murid-muridnya, demi untuk mempertahankan, ya, membela dirinya dari kesalahan-kesalahannya. Nah, di antara kedustaannya sudah kita dengar tadi sebelumnya, berdusta atas nama Ibnu Taimiyah untuk mendukung pendapatnya yang salah. Syekh Al-Usabi sempat membongkar 3 kedustaannya. Nah, salah satu kedustaan yang dibongkar Syekh Al-Usabi adalah kedustaan Yahya Al-Hajuri atas nama Syekh Rabi, bahwa Syekh Rabi pernah berkata orang-orang yang keluar dari Damas adalah orang-orang fasik dan fajir. Hal-hal yang seperti ini yang membuat Hajuriyun binasa. Yani murid-murid Yahya Al-Hajuri tertipu dengan berita-berita dusta seperti ini dari Yahya Al-Hajuri. Nah, sehingga membelanya, mengikutinya. Di antaranya kedustaan atas nama Syekh Rabi, Al-Hajuri berdusta bahwa Syekh Rabi pernah mengatakan orang-orang yang keluar meninggalkan Damaj dan diusir dari Damaj adalah orang-orang fasik dan fajir. Padahal Syekh Rabi tidak pernah mengatakan demikian. Nah, kasus lainnya Al-Hajuri, dan itu disebar oleh Abu Turab dan Abu Zakaria, dan kami bantah pada kitab Kemana Kalian akan Pergi Dengan Fitnah Ini. Salah satu berasal Al-Hajuri ketika memfonis Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Madinah, itu adalah Universitas Hizbiyah. Itu universitas di Arab Saudi dirintis pada zamannya Syekh bin Baz. Di sana mengajar dulu Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Di situ belajar Syekh Muqbil, berguru dari Syekh Al-Albani. Keluar, terlahir menjadi magister. Nah, menjadi alim. Dan di sana berguru Syekh Rabi dari Syekh Al-Albani. Dan kurikulumnya adalah tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dihukumi oleh Al-Hajuri bahwa hizbiyah. Maka dibantah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, tidak benar Anda mengatakan itu adalah universitas hizbiyah. Nah, kalau di sana ada dosen-dosen hizbi dan kemudian masuk, ya itu benar. Ada murid-murid yang itu hizbiyun, benar. Tapi universitasnya ini dihukum hizbiyah, padahal kita dengar tadi ya, tidak benar. Nah, di sini dia berdusta, dia mengelak, mengatakan saya tidak mengatakan begitu. Maksud saya di sana itu ada hizbi. Nah, dusta ini. Awalnya berdusta, mengingkari penisbahan itu kepada dia, tetapi didatangkan rekaman suaranya oleh Syekh Hani, sehingga tidak bisa mengelak lagi, ada buktinya. Akhirnya berkelit lagi, maksud saya bukan begitu, maksud saya Universitas Islamiyah, Jami'ah Islamiyah itu ada hizbinya di sana. Keluar dari pembahasan untuk menghindar, karena sudah dibuktikan kedustaan, kesalahannya. Nah, kalau masalah itu benar, di sana terjadi shirah antara Ahlussunnah wal Jamaah dan hizbiyun. Terjadi peperangan di antara mereka karena hizbiyun berusaha untuk menguasai Jami'ah Islamiyah, berusaha untuk memasukkan racun-racunnya. Tapi di sana ulama Ahlussunnah Jamaah juga banyak dan terus berusaha menyelamatkan. Nah, kalau dikatakan ini hizbiyah, artinya itu dibangun di atas asas hizbiyah, padahal tidak. Dikatakan cerita baca, tidak sama Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani diri. Nah, jelas. Nah, lengkapnya bisa dibaca pada buku Kemana Kalian Akan Pergi Dengan Fitnah Ini, tentang kedustaan ini. Kemudian Syekh Usabi juga mengatakan, dan itu pada ada rekamannya, mengatakan Al-Hajuri mubtadi'un ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Dia mubtadi', dia telah mendatangkan bid'ah dalam agama Allah yang bukan dari agama Allah. Nah, kemudian Syekh Usabi juga mengatakan fi'lul hajuri wa man ta'assaba lahu min tullabih la yumathilu al-Islam wa la yumathilu al-Sunnah wa la yumathilu al-manhaj as-salafi. Perbuatan Al-Hajuri dan orang-orang yang ta'assub, fanatik dengannya dari murid-muridnya, tidak mewakili Islam, tidak menggambarkan Islam. Tidak mewakili, tidak menggambarkan sunnah. Tidak mewakili, tidak menggambarkan manhaj salafi. Syekh Sawjah mengatakan, hiya bid'atun asriyah, hajuriyah, syadzah, al-islamu bari'un minha, al-islamu bari'un min hadihil mu'amalah syarisah, as-sunnah bari'atun kullal baro'ah. Bid'ahnya al-hajuri adalah bid'ah masa kini, bid'ah hajuriyah, syadzah yang nyeleneh, yang ganjil. Islam berlepas diri dari bid'ahnya itu. Islam berlepas diri dari mu'amalah hajuriyah yang jelek. Islam sunnah, as-sunnah berlepas diri dengan seluruh bentuk baro'ah, berlepas diri secara mutlak dari bid'ah hajuriyah. Kita husnul jamaah juga berlepas diri. Dan berlepas diri dari mereka dan menjauhi, menjaga diri tidak dekat-dekat dengan hajuriyun jika kita ingin selamat dari kesesatan mereka. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan fitnah hajuriyah. Naam. Kemudian sebagaimana yang diminta oleh panitia daurah, juga diminta untuk menerangkan tentang kesesatan Ali Hasan Al-Halabi, yakni kelompok Halabiyah. Ya, sebenarnya memang daurah dengan waktu terbatas seperti ini tidak memungkinkan, kan ini dua firqa yang mau diterangkan. Tetapi kami memberi keterangan sekilas saja tentang Ali Hasan Al-Halabi setelah dinasihati sekian lamanya oleh para ulama, tetapi tidak ada hasil dan justru semakin tampak kesesatannya dan permusuhannya terhadap manhaj salaf, terhadap ulama sunnah. Dan mendatangkan kaidah-kaidah yang sesat, yang kalau kita lihat kaidah-kaidah itu dan aplikasinya, sebenarnya itu adalah modifikasi terhadap kaidah ikhwaniyah. Kaidah ikhwanul muslimin yang ma'rufah mengatakan, yakni yang ingin meruntuhkan manhaj al-wala' wal bara', ingin meruntuhkan manhaj al-wala' wal bara', ini prinsip manhaj al-sunnah jamaah. Al-wala' wal bara', kita wala' kepada kebenaran, kepada orang-orang yang mengagungkan kebenaran, ahlul haq, berteman, berkawan, kerjasama, dakwah dengan mereka. Dan kita bara', berlepas diri, membenci, mengusuhi, tidak berkawan, tidak bekerja sama, menjauhi ahlul batil, kebatilan ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa. Ini manhaj min akidah. Datang kelompok kaum muslimin, kata mereka, mendatangkan kaidah untuk meruntuhkan prinsip ini. Ya. Mengatakan nata'awanu fi mattafaqna fihi wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi mahtalafna fi. Mari kita kerjasama, berkawan, bahu-membahu dalam perkara yang kita sepakat. Dan mari kita saling memberi udur, saling memaafkan, tidak mempermasalahkan masalah-masalah yang kita berselisih. Itu jangan dipermasalahkan, biarkan saja. Yang penting kita kerjasama yang kita sepakati. Ini ikhwan muslimin, inilah yang menyeret mereka sampai pada tingkatan dengan orang kafir pun mereka kerjasama. Jangan heran PKS di negeri ini, partai politiknya, anggotanya ada dari kalangan orang kafir berdasarkan kaidah ini tadi. masalah perbedaan prinsip kekufuran tidak usah dipermasalahkan. Hal-hal yang sepakat mari kita kerjasama, kan gitu. Nah, ya sampai pada tingkatan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, ya, dengan kaidah ini dan rusaknya mereka sampai pada tingkatan, ya, berkawan, bermajelis, muktamar bersama dengan pastor-pastor, pendeta-pendeta, menyerukan persatuan seluruh umat beragama di dunia, persaudaraan seluruh umat beragama di dunia, kebebasan menurut agama apa saja, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, iya, seperti Hasan al-Turabi, Yusuf al-Qardawi, mereka semua terlibat dalam kesesatan ini tadi. Nah, ya, Yusuf al-Qardawi melakukan itu dengan pendeta-pendeta, pastor-pastor. Hasan al-Turabi juga. Nah, datang Al-Hasan Al-Halabi seperti kawannya sebelumnya itu Abu Hasan Al-Misri, memodifikasi prinsip ini tadi. Kalau Abu Hasan Al-Misri mengatakan, kami ingin manhaj yang wasi afyah yasil ummatullaha, kita butuh manhaj yang fleksibel, longgar, seluruh umat bisa masuk maunya dia. Ditunjukkan dia mengatakan bahwa jamaatut tabligh ahlus sunnah, padahal jamaatut tabligh berbaiat di atas tiga tarikat sufiyah yang semuanya meyakini wahdatul wujud, akidah kufur yang sudah disinggung tadi. Abdul Hasan mengatakan bahwa ikhwanul muslimin ahlus sunnah wal jamaah, ini yang dia inginkan. Datang Ali Hasan Al-Halabi memuji Abdul Hasan Al-Misri. Dia alim, tokoh. Nah, Ali Hasan Al-Halabi mendatangkan modifikasi juga, mengatakan la naj'al khilafana fi syakhsin sababan lil ikhtilaf bainana. Jangan gara-gara kita berbeda pendapat menilai seseorang, itu jadi sebab kita berselisih. Kita berbeda pendapat menilai Abu Hasan Al-Misri ikhwani ini tadi. Ya. Kita berbeda pendapat menilai Ihya At-Turab. Kita berbeda pendapat menilai fulan. Ya, itu jangan dijadikan sebagai sebab kita berselisih di antara kita. Itu kan sama sebenarnya. Artinya yang kita sependapat kita sama-sama. Kalau kita berbeda jangan dipermasalahkan. Iya kan? Cuma dengan bentuk bahasa yang lain, ujung-ujungnya sama. Terbukti, terungkap bahwa Abu Hasan Al-Misri ikhwani. Terbukti Ali Hasan Al-Halabi ikhwani. Dan dia melakukan hal yang sama dengan, sejalan dengan yang dilakukan oleh Hasan Al-Turabi, Yusuf Al-Qardawi tadi. Terakhir, Ali Hasan Al-Halabi merekomendasi sebuah tulisan. Sebuah tulisan yang itu yakni tulisan ini direkomendasi, ya, ditandatangani oleh tokoh-tokoh Rafidah. Sudah kita dengar apa kelompok Rafidah itu? Tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh sekuler. Isi, di antara isi tulisan itu mengatakan, menyerukan persatuan seluruh umat beragama di dunia, persaudaraan seluruh umat beragama di dunia, kebebasan memeluk agama apa saja. Tulisan itu mendakwakan ini tadi. Dan tulisan ini dipuji, disanjung oleh Ali Hasan Al-Halabi. Ketika ditegur, dia saat dia mengatakan, oh ini telah direkomendasi oleh ulama, fiqah ulama, oleh alim ulama yang fiqah terpercaya dan amanah. Siapa yang dia maksud itu tadi? Tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh sekuler. Kelihatan kan? Ketemu kan? Jalannya dengan Sabtu Rabi, Yusuf Al-Qardawi. Kelihatan. Nah, oleh karena itu, ya, pada salah satu fatwanya yang pernah anda dengar rekamannya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, nah, atau saya membaca transkripnya, ya, karena sudah lama, ketika ditanya bagi apa sebenarnya manhajnya Ali Hasan itu, kata Syekh Ubaid Al-Dahir annahu ikhwani. Tampaknya sepertinya dia itu ikhwan. Mutasaffir, dia itu bersembunyi pada zamannya Al-Albani, tetapi menampakkan dirinya sekarang. Nah, dan di antara bukti dia ikhwani dan kaidah ikhwani yang dimodifikasi tadi, ya, diaplikasikan oleh dia muamalahnya terhadap bersama Ihya At-Turaf. Ihya At-Turaf adalah Ihya At-Turaf adalah jam'iyah hizbiyah ikhwaniyah. Jam'iyah hizbiyah ikhwaniyah. Asasnya, dasarnya adalah manhaj ikhwani. Perintisnya, merangkasanya adalah Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani As-Siyasi. Dari tahdir al-ulama juga itu ihsan Allah Subhanahu wa taala dengan peran Syekh Rabi, ya, menyingkap kesesatan dia, kesalahan dia, dan setelah dia sehat oleh Syekh Rabi sekian tahun. Nah, dan sampai saat ini dia tetap dipelihara oleh Ihya At-Turaf dan dibesarkan oleh Ihya At-Turaf. Dan Ihya At-Turaf tetap merangkul dan menokohkan tokoh-tokoh takfiriyun, qutbiyun, dan yang lainnya. Dan Ihya At-Turaf bahkan mendukung, berperan mendukung al-khuruj al-hukam, pemberontakan terhadap pemerintah di negeri ini. Ihya At-Turaf menyalurkan dananya untuk membangun salah satu masjid untuk menterdiah teroris. Dan pernah juga menyebarkan memperbanyak kaset yang isinya tahyij al-hukam, provokasi untuk membenci pemerintah yang sah. Yaitu ceramahnya Sukran Makmun eranya Soeharto. Dan banyak bukti-bukti ini. Ihya At-Turaf. Ali Hasan Al-Halabi dan kawan-kawannya punya ilaqah mengambil dana dari Ihya At-Turaf untuk merenovasi, membangun Ma'had Al-Albani di Yordania. Nah, dan bergantian takfiriyun diundang dan disambut oleh mereka mengisi muhadarah di situ. Takfiriyun, kelompok sesat yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah Islam. Ali Hasan Al-Halabi dinasihati, dia berdalih, saya menasihati mereka. Ya, ini tadi akibat kaidah ikhwaniyah. Nah, kerjasama dengan Hattrat, meskipun ya ada kesalahan-kesalahannya dibiarkan, tidak usah dipermasalahkan. Ihya At-Turaf sejak dulu Syekh Al-Albani sudah berlepas diri mentahdirnya. Syekh Ibn Baz, guru kami, Syekh Muqbil, Syekh Rabi sampai hari ini, Syekh Ubaid dan yang lainnya, mereka tahu persis kesesatan Ihya At-Turaf. Oleh karena itu, kalian lihat jaringannya sampai ke Indonesia agar kalian memahami. Kalian lihat Ihya At-Turaf berkembang, ya, turafiyun, tokoh da'i-da'i turafiyun banyak dan berkembang di negeri ini. Dan mereka wala, ya, dengan Ali Hasan Al-Halabi, tokoh-tokoh turafiyun, Halabiyun, Yazid Jawas, pentolan Hizbi, ya, turafi Halabi. Nah, turafi Abu Qatadah. Nah, kalau Yazid Jawas ini orang lama, tokoh lama, tokoh baru, Abu Qatadah. Abdullah Zain, Abdullah Maududi, ya, mereka ini termasuk pemateri di radio Raja yang menyiarkan, ya, TV-nya dan saya menyiarkan Ali Hasan Al-Habbabi ceramahnya, yang di antara ceramahnya kemarin ketika datang memuji-muji jamaah itu tabligh, dakwahnya berhasil, bagus, kata Ali Hasan. Akhwan. Nah. Ya, kalian lihat ini tadi. Nah, dakwah mereka berkembang di negeri, harus kita waspadai. Nah. Oleh karena itu kita doa salafiyun di negeri ini mentahdir dari radio Roja, dari Ihya At-Turats, dari Halabiyun. Ini tadi, ini kesesat bahaya, ini masalah surga dan neraka, masalah keselamatan akidah manhaj, masalah prinsip, ya kawan. Bukan masalah pribadi, bukan urusan pribadi kita dengan fulan, bukan urusan harta kita dengan fulan. Ini urusan akidah, urusan manhaj, urusan jannah dan neraka, tidak main-main. Nah, pernah kita ditanyakan ke Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika datang daurah tempat kita di waktu yang lalu, salah satu ustaz kita bertanya kepada beliau, akhuna Ustaz Askari bertanya, yakni di majelis di rumah, nah, mengatakan, bertanya, kesesatan yang terbesar yang Ali Hasan Al-Halabi terjatuh di dalamnya itu apa? Dijawab oleh Syekh Ubaid, tazkiyatuhu li ahli al-ahwa wal bidah. Rekomendasi dan tazkiyah dia terhadap ahli al-bidah wal ahwa. Nah, dan rekomendasi dia mentazkiyah ahli al-bidah wal ahwa itu dibeberkan oleh Syekh Rabi pada bantahannya terhadap Ali Hasan Al-Hadabi. Dia mentazkiyah, merekomendasi Adnan Ar'ur. Adnan Ar'ur termasuk tokoh yang menyerukan persatuan seluruh umat beragama, kebebasan meluk agama saja dalam persaudaraan seluruh umat beragama. Nah, yang ini, seruan ini tujuannya apa ini tadi? Seruan untuk bersaudara seluruh umat beragama, bersaudara, kebebasan memeluk, ya, agama apa saja dan persatuan seluruh umat beragama. Ini artinya apa? Pengkafiran alam semesta. Ini gerakannya kaum Zionisme, gerakannya kaum Masuniyah, kaum Freemasonry. Itu organisasi tertua kaum Yahudi. Masuniyah, organisasi Freemasonry yang ingin mengkafirkan alam semesta, yang salah satu tokohnya adalah Muhammad Abduh Al-Misri. Ya, dan Syekh Rabi mengatakan pada bantahannya terhadap Ibn Ar-Ruhaili pada bayan mengungkap kesalahan dan kekurangan nasihatnya Ibn Ar-Ruhaili, bahwa Abul Hasan, Adnan Ar'ur, Abul Hasan, Ali Hasan, semuanya berjalan di atas jalannya Muhammad Abdu. Kalian faham tadi gambarannya kan, rentetannya kan? Iya kan? Dan mengambil sejalan ke arah sana. Nah, Adnan Ar'ur termasuk tokoh yang menyerukan itu. Ali Hasan memujinya, kok dia tokoh, lalu memuji Abul Hasan Al-Misri, yang sudah kita dengar kesatannya tadi. Ali Hasan memuji Ihya At-Turats, yang di situ ada Abdurrahman Bukhari, Ikhwani, dan sudah kita dengar bahwa ini adalah jam'iyah, yayasan, hizbiyah, ikhwaniyah, dan sudah kita dengar kesesatannya. Nah, dan seterusnya, ya, yang mudah-mudahan ana berharap penjelasan singkat sekilas tentang Ali Hasan Al-Halabi ini tadi memberi gambaran, ya, tentang kesesatannya. Barakallahu fikum. Kesempatan ini ana manfaatkan, ana Hatiana. Menjawab syubhat yang disebarkan oleh murid kami Abu Zakaria Irham, menanggapi daurah yang akan diadakan ini dan setelah terlaksana alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kami sangat berharap dia dan murid-murid kami yang lain, Abu Fairuz dan yang lainnya, itu murid-murid kami belajar sama kami di Ma'had Minhajus Sunnah. Nah, dari Minhajus Sunnah mereka berangkat ke sana, tetapi disesatkan oleh Al-Hajuri. Sampai hari ini kami berharap mereka bisa kembali kepada Al-Haq. Di sini ya, dia menyebarkan syubhat dan menantang beberapa perkara yang minta jawaban, dan saya akan menjawabnya bismillah ta'ala. Nah, SMS-nya lengkap. Iya, dia mengatakan Allahu Akbar, kami semakin yakin akan hizbiyah kalian. Lihat ini. Nah, kalian dengar lisan Hajuriyun seperti ini, hasil didikan Yahya al-Hajuri. Di tengah-tengah kaum muslimin dan para ulama mendoakan Dammat dan syekhnya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendoakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana, iya kan? Dari kaum Rafidah. Nah, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah doa termasuk yang berperan bihamdillah ta'ala, mudah-mudahan Allah terima amal kita, termasuk yang berusaha mengumpulkan dana untuk membantu ke sana, iya kan? Nah, ada pun urusan Yahya al-Hajuri dan Hajuri, ya urusan lain. Nah, Rafidah kuffar, Hajuri ya hizbiyah, kesesatannya harus dibantah. Kalau kalian tidak ingin dibantah dan tidak ingin dicela, kembali kepada al-haq. Ya. Jangan buka ma'had, madrasah yang akan menyesatkan kaum muslimin. Kewajiban kami untuk mentahdir dari kalian agar kaum muslimin tidak masuk ke ma'had kalian, tidak belajar kesesatan-kesesatan Hajuriyah yang kita dengar tadi dan yang lainnya yang banyak yang tidak memungkinkan dalam satu dua majelis untuk membeberkannya. Yang mengatakan harusnya kalian belajar, coba belajar pembatal-pembatal keislaman dengan baik, katanya. Sungguh keadaan kalian sangat mengkhawatirkan. Apa maksudnya? Ya, kita disangka akan menjadi murtad dengan daurah ini. Nah, kita punya mauqif yang jelas terhadap kaum Rafidah. Sudah diterangkan tadi. Adapun masalah fitnah Hajuriyah, karena fitnahnya tetap menyala dan tetap disebarkan dan membahayakan, maka itu tetap harus dibahas dan ditahdir. Amar ma'ruf nahi munkar sebagai nasihat. Kemudian dia mengatakan, kelanjutan syubhatnya, yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Gimana Sarbini, katanya. Sayang dia maksud. Nah, jangan kaget kalau ana cuma gurunya dia. Ya, yang lebih pantas untuk dihargai dan dihormati Syekh Ubaid, Syekh Rabi dan yang lainnya, itu mereka mengucapnya Ubaid. Anaknya Abu Ubaid. Nah, Ubaid, Rabi dan yang lainnya disebut-sebut seperti itu. Nah, la ada wala haya, tidak ada adab, tidak ada malu. Nah, dia mengatakan bagaimana dia bisa, Sarbini bisa menjelaskan bahaya halabi kalau dia tidak tahu bahwa dirinya sejalan dengannya. Ini apa? Tuduhan bukan? Tuduhan. Ini membuktikan kepada kalian, hadirin, tukang menuduh, tukang berdusta. Mana buktinya saya berjalan dengan Halabiyah? Dia mengatakan, gimana Sarbi ini bisa jelaskan bahaya Halabi kalau dia tidak tahu bahwa dirinya sejalan dengan Halabi? Mana buktinya saya sejalan dengan Halabi? Coba baca kitab andalan kalian, Al-Ibana. Al-Ibana karya Syekh Ahmad Al-Imam yang ditulis di tengah-tengah berkecamuknya fitnah Hajuriyah. Kata dia isinya manhaj Halabi. Sungguh sangat menggelikan. Nah, ketahuilah bahwa ana pribadi tidak pernah istifadah dari kitab Al-Ibana. Karena saya dituduh berjalan dengan di atas manhaj Halabi karena disangka oleh dia saya membaca kitab Al-Ibana dan mengikuti kitab Al-Ibana. Kitab itu dihadiahkan kepada saya oleh salah satu murid saya. Saya buka kitab itu secara dengan membuka-buka lembarannya dengan melihat sekilas, dan saya merasakan sesuatu yang lain dengan membaca kitab itu sehingga saya tutup dan saya simpan, belum pernah saya buka sampai sekarang kitab Al-Ibana. Dari awal fitnah Hajuriyah, angkanya punya prinsip berjalan dengan kibar ulama, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan yang lainnya. Subhanallah, dan memang kitab itu ada kesalahan. Kitab Al-Ibana. Syekh Al-Imam tidak maksum. Hafidahullah. Kitab Al-Ibana, Qadarullah Masyafa'al, memang isinya, banyak isinya mendukung kawaid Ali Hasan Al-Halabi. Itulah sebabnya maka diberi catatan kaki dan diluruskan oleh Syekh Rabi', dan itu dimuat oleh Syekh Rabi' di dalam bantahannya kepada Ali Hasan Al-Halabi, karena Ali Hasan Al-Halabi mencela Syekh Rabi' dengan mengatakan itu kitab Al-Ibana Syekh Al-Imam isinya mayoritasnya sama dengan kaidah-kaidahku, kata Ali Hasan Al-Halabi. Nah, bagaimana kamu? Ini menantang Syekh Rabi. Maka Syekh Rabi menerangkan di situ bahwa akhta'a al-imam fi kitabihi Al-Ibana. Telah keliru Syekh Al-Imam dalam kitabnya Al-Ibana. Oleh karena itu, dari awal datang kitab itu kepada saya, kata Syekh Rabi, saya sudah memberi catatan-catatan, ta'liq, komentar untuk meluruskan beberapa kesalahan, dan saya berharap Al-Imam rujuk dan kembali dari kesalahan-kesalahan itu. Dan itu tentunya dzan kita dengan Al-Imam. Berarti terbukti sekarang bahwa Hajuriyun memang punya kebiasaan menuduh dengan dusta. Ini termasuk tuduhan yang keji dan dusta kepada anak pribadi. Dan sudah saya jawab. Nah, kemudian dia mengatakan, apalagi terangkan bahaya Syekh Hajuri. Kalau Syekh Rabi saja sampai sekarang tidak bisa jelaskan hujahnya, apalagi Sardini. Kalau memang Syekh Hajuri berbahaya, kenapa sampai sekarang belum ada tulisan resmi sebagai penjelas bagaimana beliau lakukan pada para hizbiyun? Mungkinkah dimaksud pembebaran? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan dan taufik kepada Syekh Rabi untuk menyingkat Hizbiyah Hajuriyah dan membongkar kesesatan kuainya Al-Hajuri. Namun Alhamdulillah, sampai saat ini, sebelum Syekh Rabi, telah muncul tulisan-tulisan dari masyayikh yang membantah kuainya, termasuk di antaranya kitab Al-Bayan. Nah, di antaranya kitab Al-Bayan Al-Fawri. yang kami nukil sebagiannya tadi. Karya siapa? Syekh Arafat Al-Muhammadi, murid Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dia doktor. Nah, itu dengan rekomendasi Syekh Ubaid Al-Jabiri sudah membantah habis kuaidnya Yahya Al-Hajuri. Nah, dan tulisan-tulisan yang lain. Nah, bantahan-bantahan yang lain. Boleh jadi Syekh Rabi mencukupkan dengan itu. Syekh Rabi sekarang sedang sibuk ya, mengurusi Al-Halabi yang tidak pernah habis syubhatnya dan makarnya memerangi dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Ya, ini inti daripada syubhat yang disebarkannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Iya, terkait dengan Halabiyah ini. Bagaimana tentang Firanda yang merendahkan Syekh Rabi, membawa-bawa perkataan ulama lain? Apakah benar yang diucapkan tentang Syekh Rabi? Nah, Firanda ini adalah Halabi yang lancang lisannya, juru'ah terhadap Syekh Rabi dengan tuduhan dusta, ya, dan membawa-bawa ulama, perkata ulama lainnya secara dusta untuk menyerang Syekh Rabi. Dan alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, naam akhuna al-kabir, naam ustaz kita, naam senior kita Ustaz Luqman hafizahullah telah membantah habis Firanda. Nah, membantah habis syubhatnya Firanda, dan bisa dilihat di situs Damaj Habibah. Nah, baik. Jadi dia Firanda hakikatnya seperti yang kita dengar tadi. Nah, kemudian tolong jelaskan tentang tahdir Syekh Rabi pada Ustaz Dzulkarnain. Di sini katakan ketika Ustaz Luqman menerangkan tentang Ustaz Dzulkarnain, ada yang menuju Ustaz Luqman pemecah belah dakwah Salafiyah. Sebenarnya pemecah belah Ustaz Luqman atau Ustaz Dzulkarnain? Nah, Ustaz Luqman bukan pemecah belah dakwah Salafiyah. Beliau adalah salah satu tokoh pejuang yang menjaga dakwah Salafiyah di negeri ini. Kemudian dakwah Salafiyah di negeri ini. Nah, jazahullah khairan. Adapun Dzulkarnain, dia hakikatnya seperti kata Syekh Rabi, Imam Jahwat Ta'dir yang telah mentahdir dia. Menjara dia mengatakan dia la'at mutalawin yamsi ala tariqatil halawi fil makr. Dia orang yang banyak mempermainkan dakwah Salafiyah. Dia adalah orang yang mutalawin, orang yang berwarna-warni, warnanya banyak. Ya. Dan dia orang yang berjalan di atas cara-cara Al-Halabi di dalam membuat makar terhadap dakwah Salafiyah. Kami banyak berbicara masalah ini di ma'had, menjawab beberapa pertanyaan masalah ini. Barakallahu fikum. Di antara bukti tahdir Syekh Rabi terhadap dia la'atnya dan talawunnya dan makarnya, ketika fitnah Hajuriyah, saat kita sengit-sengitnya mentahdir dari fitnah Hajuriyah, dia justru menyalahkan kita. Dan dia justru datang bertandang ke Abu Hazim, membuat daurah di sana dengan judul makna menjaga kehormatan ulama, yang itu adalah pukulan terhadap kita dan jadi poin bagi Hajuriyah. Saat Hajuriyah membuat daurah di Ngawi, dekat sekali dengan daurah nasional kita, dia bersama beberapa kawan-kawannya datang ke sana. Meskipun dia tidak terjun langsung ke tempat daurah, ya, kabarnya dia di hotel. tapi dia yang menggiring mereka. Dan ada situs resmi di internet mengumumkan bahwa Radio An-Nasihah itu radio radionya Dzulqarnain menyiarkan langsung daurah hajuriyah tersebut. Nah, dia juga pernah menasihati sebagian dai mengatakan boleh bagi kalian, saya tidak melarang kalian mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdurrahman Syabdullah itu hizbi, tetapi apa gunanya disebar di Indonesia? Ini tala'uf ini. Siapa di antara ulama membolehkan mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdurrahman Syabdullah hizbi? Tidak ada sama sekali. Semuanya menyalahkan Syekh Yahya dari awal fitnah dan menyuruh dia taubat, rujuk. Tapi Dzulqarnain berfatwa menyelisih mereka. Pada saat yang sama dia menggembar-gemborkan kepada ustaz-ustaz, ya, kepada salafiyun bahwa dia mengikuti Syekh Rabi. Nah, kemudian tala'ub dia yang sangat membahayakan terkait dengan fitnah halabiyah, terkait dengan idhatul raja, ya, tamayyu, lembek. Nah, terhadap hizbiyun, halabiyun. Nah, seperti ucapan dia mengatakan Yazid Jawas salafi tetapi goncang. Versi yang lain mengatakan salafi tetapi ada masalah. Nah, bahaya. Kenapa dia dikatakan dengan tegas dia itu hizbi? Bantulan hizbi. Nah. Ya. Dan dia datang daurah ke tempatnya Abdullah Maududi. Nah, Turati, Halabi, Rumatai Radi Roja. Nah, dan lain-lain, ya, belum tudingan dusta dia yang menunjukkan tala'ubnya dia. Ini tadi gambaran tala'ubnya dia, ya, berwarna-warninya dia. Dan tala'ubnya juga sekaligus. Makarnya terhadap dakwah, tala'ubnya dia menuding-nuding dengan dusta bahwa di antara duat Ahlus Sunnah Jamaah ada yang sibuknya kesana kemari, daurahnya mesti tahdir. Mesti tahdir. Belajarnya cuma tahdir. Dari dia belajar akidah itu banyak babnya, kata dia. Akidah itu banyak babnya, tahdir dan lain-lain. Ada sebagian dari mereka yang dipelajari cuma satu bab, bab tahdir saja, kata. Bab lainnya tidak dipelajari. Tidak menghormati, tidak menghargai ilmu tafsir, tidak belajar tafsir. Tidak menghargai, tidak menghormati ilmu fikih. Siapa ini yang kayak gini di antara duat salafiyun? Ada yang seperti ini. Nah, ini Dzulqarnain. Nah, justru ini yang memecah belah dakwah salafiyah dengan tala'udnya, tala'udnya dan makarnya. Nah, adapun Ustaz Luqman, kami dan ustaz-ustaz yang lainnya hanya menyampaikan tahdir Syekh Rabi' setelah dinasihati oleh Syekh Rabi', tetapi tidak ada hasilnya dan Syekh Rabi' akhirnya melihat bahwa dia harus ditahdir dan difonis demikian dengan tahdir yang kita dengar dan alasan-alasannya kenapa ditahdir sudah kalian dengar sebagiannya. Barakallahu fiikum. Nah, kenapa Syekh Al-Juri sampai bisa duduk di kursi Syekh Mukbil padahal di sana ada ulama kibas seperti Syekh Ibn Abdul Wahab? Nah, betul, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sudah ditawari tetapi beliau merasa tidak sanggup. Kursinya Syekh Mukbil, ya ikhwan, bukan masalah kursinya, ya, yakni yang duduk di atas kursi ini mujaddid, imam, ahli hadis. Nah, ya, banyak murid-murid merasa tidak sanggup untuk duduk di situ menggantikan Syekh Mukbil. Nah, ayo, bahkan Syekh Abdurrahman juga didawari dan juga merasa tidak sanggup. Akhirnya ya tidak ada pilihan lain yang ada saat itu, ya, Syekh Yahya, dan belum menampakkan, ya, hal-hal yang tampak sekarang ini, Nah, di masa itu. Baik. Allahu musta'an. Waktu kita di sana, sebelum Syamukdu meninggal, itu kan sudah sering sakit parah dan sering tidak ke masjid. Itu Syamukdil selalu meminta Syekh Abdurrahman untuk naik ke kursi menggantikan mengajar. Syekh Abdurrahman menghindar, terus menghindar. Nah, padahal yang paling pantas memang beliau, dan dia yang paling dipercaya Syekh Mukbil ketika itu. Nah, sampai-sampai termasuk satu-satunya yang diizinkan oleh Syekh Mukbil, kalau tidak mau hadir majelisnya Syekh Mukbil boleh. Syekh Abdurrahman Adini boleh, kalau tidak mau hadir majelis Syekh Mukbil boleh. Nah, beliau dipercaya untuk mewakili Syekh Mukbil menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin yang datang dari beberapa negara, fatwa. Nah, dan di samping kesehatan beliau. Selain dia, termasuk Yahya Al-Hajuri, tidak boleh tidak hadir, harus hadir, dicari. Nah, Syekh Mukbil. Syekh Abdurrahman selalu disuruh menggantikan Syekh Mukbil, tapi Syekh Abdurrahman karena tawadu'nya dan menyadari dirinya siapa Syekh Mukbil, siapa dirinya, beliau menghindar. Nah, iya, ada yang bertanya tentang belajar masukkan anak kita dari masuk ke pondok pesantren sekolah formal ya, yang ada di Solo, di Al-Madinah. Ya, apakah mereka sejalur dengan Ustadzul Qurnain? Jawabannya, ya itu yang kita ketahui selama ini. Mereka adalah kawan-kawan Ustadzul Qurnain, dan termasuk masalah sekolah formal yang berbahaya, membahayakan dakwah salafiyah ini, ya, kami menasihati kalian untuk tidak menyekolahkan anak-anak kalian ke sekolah formal itu, baik di Solo maupun di tempat yang lain yang mulai berkembang, termasuk di Makassar, di Kendari, ya, di Makassar, di Kendari itu semua termasuk perannya Dul Qurnain. Nah, ya, padahal sekolah formal ini sangat membahayakan akidah dan manhaj anak-anak kita, ya, banyak pelanggaran syariat di dalamnya, dan itu membutuhkan seharusnya membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya mereka-mereka yang pernah meminta fatwa tidak boleh minta fatwa lepas, ya, dengan spontanitas begitu. Harusnya diteliti, ya, sekolah formal ini dari akar-akarnya, prakteknya, dibeberkan semuanya, kemudian disampaikan ke ulama, insya Allah jawabannya, ya, jelas, insya Allah. Nah, artinya kita bisa menilai bahwa insya Allah ulama akan, ya, melarang, menasihati untuk tidak melakukannya. Nah, Allahu musta'an. Di sini Irham mengatakan syubhat kepada sebagian duat, mengatakan Syekh Rabi berganti-ganti pendapat. Katanya, pertama menyatakan Hajuri Haddadi. Kedua mengatakan laisa bainana wa bainahu masyakil. Sekarang mengatakan Hajur mufarrik ad-da'wah. Nah, apa baina Syekh Rabi? Nah, Syekh Rabi sudah kami sampaikan dari awal fitnah, sudah mengatakan aghradun syakhsiyah, sudah menyifati fitnahnya Hajuri bahwa itu aghradun syakhsiyah, misi kepentingan pribadi, bukan hakikat dakwah. Nah, dan kita tahu dari majelis-majelis khususnya Syekh Rabi bersama masyayikh mentahdir dari fitnahnya Al-Hajuri. Syekh Rabi tahu bahwa Al-Hajuri mencabik-cabik merusak tatanan dakwah salafiyah. Adapun kalau memang benar, wallahu a'lam, kalau memang benar Syekh Rabi mengatakan laisa bainana wa bainahu masyakil, sama dengan ucapan Syekh Muhammad bin Hadi tadi. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan laisa baini wa bainahu syai, tidak ada antara saya dengan dia perselisihan pribadi. Ya, ini kalau masalah pribadi tidak ada perselisihan urusan uang, utang piutang, urusan apa, tidak ada. Nah, urusan pribadi, perselisihan tidak ada. Tetapi yang ada adalah urusan dakwah. Syekh Rabi tidak berganti-ganti pendapat dari awal sampai akhir. Syekh Rabi jelas mauqifnya dan beliau tahu hakikat fitnahnya Hajuriyah. Beliau imam jarh wa ta'dil. Nah, lebih tahu daripada masyayikh yang lain laporan-laporan tentang kesesatan kesalahannya Hajuri sampai kepada Syekh Rabi dari awal. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bertanya, menurut persangkaan dia yang akan, ini dari Ilham juga nih, bahwa yang akan ditahdir adalah oleh Syekh Rabi adalah Al-Adni. Tapi kok malah Syekh Rabi mengatakan mufarriqud da'wah kasyiahiyah? Dari mana bahwa yang akan ditahdir adalah Al-Adni? Sekali lagi kami ingatkan, jangan jadi korban ke dustaan. Nah, ya, terlalu banyak kadibat tersebar di antara hajuriyun. Itu yang merusak mereka sendiri. Karena dari syekhnya yang kadzab yang mengajari seperti itu. Siapa yang mengangkat al-hajuri menjadi imam jarh wa ta'dil? Yang mengangkat dia dari diluruskan dulu. Nah, atau yang mengangkat dia sebagai imam al-jarh wa ta'dil adalah murid-muridnya. Nah, jadi yang mengangkat dia jadi imam jarh wa ta'dil adalah murid-muridnya. Tetapi benarnya bukan imam jarh wa ta'dil. Tetapi seperti kata Syekh Ubaid di daurah yang lalu, dia itu imam jarh, bukan imam jarh wa ta'dil. Imam dalam menjarah, karena tidak ada yang direkomendasi, semua ulama dijarah. Nah, jadi butuh diluruskan. Nah, tetapi kalau murid-muridnya memang mentazkiyah merekomendasinya sebagai imam jarh wa ta'dil, menjarah ulama, mentazkiyah murid-muridnya. Tapi benarnya adalah ulama jarh. Ayyub, siapa yang merekomendasi Syekh Rabi bahwa boleh imam jarh wa ta'dil? Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dan itu hal yang masyhur dan ma'ruf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, di kalangan salafiyun. Rekomendasi Syekh Al-Albani tersebut. Nah, iya, sepertinya selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi daurah kita, menambah ilmu kita, pemahaman kita, memberi taufik kepada kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui sehingga menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita, langkah-langkah kita di atas al-haq, di atas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga Allah SWT menjaga kita semua dari insyiraf, dari penyimpangan, dari dalal, kesesatan, dari hawa nafsu, dari bid'ah. Nasallu Allah SWT salam wal afiyah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.